tahu betapa rasa sakitnya hati ini. Terlambat untuk kau sadari semua percuma bila tong mengulang lagi rasa cinta ini. Jangan kau datang lagi jika hanya untuk pergi. Tak puaskah dulu kau sakit sisa. Sekarang sasu senang dan ku lama sasu lupakan. Sedalam sapu rasa membebani kau pun tujuan seniat sa berkorban tak sepaham kau pun tumpuan. Sa berikan sapu waktu kau itu sesuatu sa pastikan sepaham namun cinta kau kas rapuh. Kau pergi dengan dia sedangkan sa pun sedih dan bahkan tra usah datang lagi karena sa pastikan tra akan pilih kau yang terakhir karena tong sudah berakhir. Sa tra akan lagi kenali tra usah bilang sesali. Dan apa kabar luka masihkah kau kenali. Sa baik tanpa kau tra butuh kau kembali. Kau dulu pernah singgah dan jadi yang terindah. Sekira kau menetap namun ternyata berpindah. Ku tak mampu dan sungguh ku letih. Kesabaranku habis jujur tak sanggup lagi. Kesininya makin pedih sakit satra mampu tampung. Tenggelam dalam lautan luka tanpa pelampung. Jangan kau datang lagi jika hanya untuk pergi. Tak puaskah dulu kau sakit. Tra harap dan tra ingin tuk kau kembali pulang. Berulang kali bangun hubungan deng kau namun tetap gagal. Mulai hari ini tong tra usah baku kenal. Percuma sa taruh harapan pada kau tapi tra ada balasan. Sa kecewa pada kau. Sa bukan tempat wisata yang kau datang ambil senang lalu pergi. Jadi sa mohon jangan pernah kau kembali. Tra usah kau datang bawa luka dan tra usah kau mau balik cari muka. Percuma karena sesudara suka. Dulu kau di mana jeng pura-pura lupa. Sekarang baru kau mau menyesal. Maaf karena kau sesudara kenal. Silakan kau pergi jeng pernah bermimpi tong kembali. Bila saya lihat kau lagi, saya teringat semua